السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قوم مسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan banyak sekali kenikmatan, kebaikan yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Maka kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Dan Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-Ku yang bisa banyak bersyukur. Maka kita selalu diingatkan untuk bersyukur, karena memang hanya sedikit hamba Allah yang mampu banyak bersyukur. Semoga kita masuk dalam golongan yang sedikit ini, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada buku pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Ustaz Aminur Bait. Silahkan dibuka bagi yang telah memiliki bukunya di halaman pertama, yang diberikan judul antara ibadah dan muamalah. Pada bab ini, penulis hafizahullah ingin menerangkan kepada kita beberapa kaidah penting dalam kita memahami agama ini. Di mana kita faham mana-mana yang kita boleh berkreativitas, berinovasi dalam aktivitas tersebut, dan mana-mana yang kita tidak boleh berinovasi, berkreasi dalam aktivitas tersebut. Beliau sampaikan dengan ilustrasi yang mudah, insyaallah kita baca. Antara ibadah dan muamalah. Kemudian beliau mengatakan, mengenal dua macam aktivitas manusia. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Secara umum, aktivitas manusia di dunia ini bisa kita bagi menjadi dua. Aktivitas kita keseharian, aktivitas yang banyak ini, itu kalau kita kumpulkan, kemudian kita kelompokkan, itu bisa menjadi dua golongan besar. Apa itu? Yang pertama disebut aktivitas ibadah, kegiatan kita ibadah. Yang kedua adalah kegiatan non-ibadah. Tentu yang dimaksudkan beliau di sini ibadah-ibadah dalam arti khusus. Karena seharusnya seluruh aktivitas kita hidup ini untuk ibadah. Tapi kita sekarang ingin berbicara lebih spesifik. Maka kemudian diungkapkan, untuk aktivitas ibadah, itulah mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Seperti salat, puasa, zakat, berzikir, berdoa, dan seterusnya. Jadi, kita fahami apa yang dimaksudkan beliau dengan ibadah ini adalah ibadah dalam makna khusus. Kita menyadari bahwa tujuan terbesar ketika para hamba beribadah adalah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan cara masuk surga. Dan tujuan terbesar kita ketika beribadah adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Dengan kalimat singkat, surga adalah negeri kenikmatan yang tidak ada kesengsaraan. Lawannya adalah neraka, negeri kesengsaraan yang tidak ada kenikmatan. Dan dunia menggabungkan keduanya. Di dunia ada kebahagiaan, tapi harus mau merasakan kesedihan. Di dunia ada kesedihan, tapi pasti ada kebahagiaan. Nah, kalau kita berbicara ibadah ini, tujuan terbesarnya adalah akhirat. Dan kita sepakat, kata beliau, semua manusia buta akhirat. Tidak ada satu pun di antara kita yang pernah berangkat ke akhirat. mereka juga buta bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kita belum pernah ke akhirat, kita tidak tahu bagaimana supaya kita berbahagia di akhirat. Sehingga Allah turunkan wahyu yang disampaikan melalui manusia pilihannya, yaitu para nabi, untuk menjelaskan kepada manusia tentang akhirat dan mengajarkan kepada manusia bagaimana cara meraih kebahagiaan di akhirat. Dan kita tidak tahu caranya tadi berbahagia di akhirat. Maka disitulah kemudian Allah menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan para nabinya, mengutus para nabinya untuk menjelaskan bagaimana manusia agar berbahagia kelak di akhirat. Bahkan sebelumnya berbahagia di dunianya. Karena itulah tidak ada cara yang dibenarkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat selain mengikuti orang yang paham akhirat, yaitu para nabi. Maka cara kita berbahagia di akhirat, caranya cuma satu. Tidak ada jalan yang banyak, hanya satu jalannya. Apa itu? Kita nurut, kita manut, kita mengikuti petunjuk para nabi tadi. Siapapun tidak akan dibenarkan untuk berkreasi, membuat tata cara ibadah baru dengan tujuan agar bahagia di akhirat. Karena manusia buta akhirat dan buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Jadi aneh kalau kemudian ada orang dengan ide barunya, oh kita melakukan begini, oh kita melakukan begitu, dalam tata cara apa? Ibadah. Seakan dia tahu yang dimaui oleh Allah, padahal tidak turun kepadanya apa? Wahyu. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah di surat Al-A'raf ayat 3. Apa yang Allah katakan? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti wali-wali selainnya. Gampang. Dalam kita berbahagia di akhirat, yang diawali kebahagiaan di dunia, kita tinggal beritiba, mengikuti yang telah diturunkan oleh Allah. Dan jangan meleng, jangan coba cari-cari selainnya. Demikian juga Nabi SAW telah menegaskan prinsip ini berkali-kali, bahwa siapa yang melakukan ibadah tanpa panduan dari beliau, maka tidak akan diterima. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amal itu tertolak. Dan bisa jadi masuk di golongan yang disebutkan di surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Dia beramal capek, tapi ujungnya kemana? Ke neraka wal'iyadzu billah. Berangkat dari latar belakang di atas, ulama memberikan kesimpulan bahwa masalah ibadah pada asalnya seorang hamba tidak boleh melakukannya sampai ada dalil yang mengajarkannya. Silakan diberikan garis bawah atau garis atas, kalau ahli hadis itu garis atas, atau diberi stabilo. Apa itu? Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalilnya. Sayangnya banyak orang agak susah menerima ini, gitu ya. Padahal ini hal yang sebenarnya sangat logik, sangat rasional. Bahwa asalnya kita gak boleh berkreasi ibadah sampai ada perintahnya, karena kita gak tahu cara ibadah kecuali Allah menerangkan kepada kita. Maka kalau kita menegur saudara kita yang melakukan kreasi ibadah, terus mereka bertanya apa? Mana larangannya? Jangan poso mutih. Oh, mana larangannya? Jangan apa? Melakukan ini dan itu. Yang dibalik tanya mana larangannya? Mau ibadah kok dilarang? Ya memang ibadah itu terlarang, enggak perlu ditanyakan mana larangannya. Yang perlu saya tanyakan bahkan kepada kamu, mana perintahnya? Mutih, rawat, pati geni, DLL gitu ya. Jadi subhanallah, kita perlu bersyukur kalau kita diberikan kemudahan untuk menerima yang sangat apa? Logik ini, yang sangat logis ini. Sehingga pertanyaan yang perlu kita kedepankan dalam masalah ibadah adalah mana dalil yang memerintahkannya. Jika Anda tidak punya dalil, maka Anda tidak dibenarkan untuk melakukannya. Karena sekali lagi, kita buta akhirat. Dan juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Semoga kita bisa pahami ini. Nah, kemudian kita beralih kepada aktivitas kedua. Berbeda dengan aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas non-ibadah. Seperti apa? Jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama bisnis, maupun interaksi lainnya antar sesama manusia. Aktivitas semacam ini terukur. Apa artinya terukur? Dalam arti manusia bisa mempelajarinya meskipun tidak ada bimbingan wahyu. Bapak-bapak bisa bertukang, gitu ya. Hasilnya kemudian apa? Menjadi bagus. Ibu-ibu bisa masak. Jadinya enak. Bisa dipelajari enggak itu? Bisa. Enggak perlu nunggu apa? Ayatnya mana, hadisnya mana, enggak perlu. Manusia dengan akal yang Allah karuniakannya, dia memikirkan mana yang lebih mudah, mana yang lebih praktis. Karena itu dalam urusan non-ibadah, manusia diberi hak untuk berkreasi, melakukan kegiatan apapun yang tidak, melakukan kegiatan apapun yang bisa memberikan manfaat baginya di dunia. Dengan catatan, ingat ini, selama tidak melanggar larangan. Sehingga dalam aktivitas ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatur. Bagaimana cara menjadi tukang yang baik? Bagaimana cara menjadi chef yang baik, tukang masak yang baik? Tidak ada. Tapi yang diatur adalah rambu-rambunya, garis besarnya, yang tidak boleh dilarang, tidak boleh dilanggar. Karena kalau itu dilanggar akan terjadi pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak baik, penipuan, kezaliman. Bahkan Nabi SAW menegaskan bahwa umatnya lebih paham tentang urusan dunia mereka dalam hadis yang sangat terkenal. Dinyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini kisahnya adalah ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Kita tahu beliau berasal dari kota Mekkah, di mana kota Mekkah adalah kota perdagangan, karena pertemuan dari seluruh penjuru Arab di Mekkah. Maka Nabi SAW pun juga seorang pedagang, dan pedagang itu diantara kelebihannya berpikir apa? Praktis. Nah, kalau pedagang itu mikirnya bulat, nah itu tentu dia akan atau bukan pedagang yang sukses. Bagaimana dia memutus rantai distribusi? Bagaimana dia bisa mengefisiensikan pekerjaannya dan seterusnya? Apalagi dalam kondisi seperti ini. Sedangkan Madinah adalah kota pertanian, kurma. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, melihat aktivitas para petani, di mana mereka ketika musim bunga kurma harus mengawinkan antara bunga jantan dengan bunga betina. Mirip dengan apa? Kalau di tempat kita, salak. Salak itu ada yang jantan dan betina, kemudian harus diambil bunga jantannya, dikawinkan dengan bunga betina. Melihat itu, dengan instingnya sebagai pedagang, ini gak praktis. Kalau memang Allah sudah tentukan berbuah, kan berbuah. Akhirnya beliau menyarankan, seandainya kalian tidak lakukan itu, ya Allah sudah mengatur semuanya. Dan subhanallah, ketaatan para sahabat kepada Nabi SAW, meskipun itu aktivitas yang sudah dilakukan turun-temurun, mereka tinggalkan itu. Begitu datang musim panen, ternyata hasilnya sangat minim. Dengan proses apa? Perkawinan alami. Mengetahui keadaan itu, kemudian Nabi SAW menyatakan ini, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Untuk urusan dunia, manusia lebih tahu. Dan ada satu hal menarik kemudian diingatkan oleh Ustaz Ami dalam ceramahnya menerangkan buku ini. Bedakan antara kalimat kalian lebih tahu urusan dunia kalian dan kalimat kalian lebih tahu urusan hukum dunia kalian. Ini dua kalimat yang berbeda yang sering disalahpahami. Dikiranya ketika Nabi SAW mengatakan kalian lebih tahu urusan dunia kalian, kemudian apa? Tanpa batas. Nah, ini salah juga. Ingat tadi bahwa dalam urusan dunia ini pun Allah meletakkan rambu-rambu, sehingga soal hukum kita harus kembalikan tetap kepada syariat. Jadi soal dunianya, soal urusannya, manusia diberi kebebasan. Tapi tentang hukumnya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, itu kita tetap mengacu kepada hukum syariat. Tidak kemudian kita semaunya sendiri dalam menentukan hukum. Berdasarkan hal ini, para ulama membuat kaidah bahwa hukum asal dalam melakukan aktivitas muamalah non-ibadah tadi adalah apa? Mubah. Anda mau jadi pedagang, Anda mau jadi petani, Anda mau jadi tukang, tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, tukang apapun, ini boleh. Selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selama tidak bertabrakan dengan apa? Rambu-rambu yang sudah dibuat. Sehingga untuk muamalah, untuk masalah muamalah, pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah mana dalil yang melarangnya. Sehingga ketika kita beraktivitas dalam aktivitas non-ibadah ini, kemudian datang orang mengatakan, enggak boleh. Maka apa jawaban kita? mana dalil yang melarang aktivitas saya ini? Berkebalikan dengan apa? Ibadah tadi. Kita menanyakan, mana dalil yang memerintahkannya? Sehingga dalam ibadah, diamlah sebelum ada perintah untuk berbuat. Sedangkan dalam aktivitas non-ibadah, berbuatlah selama belum ada dalil yang melarangnya. Jadi ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dalam hal ini. Nah, kemudian beliau mengatakan hukum asalnya halal. Ini mendalami apa? Aktivitas kedua tadi. Allah ciptakan dunia seisinya ini, dan Allah izinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Dan ini tentunya kenikmatan Allah yang kita sebutkan di awal tadi, yang tidak mampu kita hitung. Di mana Allah menciptakan kita dan menyediakan segala fasilitas untuk mensukseskan kita di dunia, sehingga berbahagia di akhirat. Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Untuk kita, untuk manusia. Allah enggak butuh sumber daya alam. Allah Maha Kaya. Enggak butuh dengan sumber daya alam ini. Sehingga apa yang Allah ciptakan ini untuk siapa? Untuk kalian manusia. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Ay khalaqa lakum barran bikum wa rahmatan jami'u ma 'ala al-ardi lintifa'i wal istimta'i wal i'tibar." Artinya ciptakan semua yang ada di bumi ini. Artinya dia ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Ini D-nya seharusnya besar begitu ya. Dia ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Sebagai kebaikan dan kasih sayang yang diberikan untuk kalian. Untuk apa? Agar dimanfaatkan, dinikmati, dan diambil pelajarannya. Sehingga apapun, sehingga bagian apapun di alam ini boleh dimanfaatkan manusia. Hanya saja, pemanfaatan mereka dibatasi hak kepemilikan. Sehingga manusia hanya bisa memanfaatkan barang. Kapan? Satu, barang itu dia miliki. Kedua, mengadakan transaksi dengan orang lain sehingga terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, ini batasan rambu-rambu garis besar yang dibuat oleh Allah. Benar bahwa Allah mengatakan bumi ini seluruhnya dibuat untuk kalian. Tapi bukan artinya kita bisa mengambil apa saja di bumi ini. Kalau bukan milik kita atau kita melakukan transaksi. Sehingga bagian dari bumi ini menjadi milik kita. Jangan kemudian apa? Tiba-tiba bangun rumah di tanah orang. Mengatakan apa? Ini kan tanahnya Allah. Apalagi antum bacakan ayat ini. Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Wow, ini untuk kita. Ya, ada orang-orang model seperti ini gitu ya. Jadi dia tidak paham syariat. Ingat ketika Allah mengatakan ini ada aturan lain. Yang dijelaskan para ulama. Kapan kita boleh memanfaatkan bumi ini? Ya kalau itu milik kamu. Atau melakukan transaksi. Sewakah? Belikah? kerjasamakah, dan seterusnya untuk bisa memanfaatkannya. Dan ini poin penting lagi. Jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dan lihat, ini hanya orang-orang beriman yang memperdulikan halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Kita bisa melihat bahwa mereka orang-orang yang tidak beriman, tidak peduli. Mereka tidak peduli tentang halal dan haram. Lihat negara-negara kafir, bagaimana mereka dengan ide kapitalisnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apa dikiranya di Amerika sana gak ada gelandangan, gak ada pengangguran? Banyak. Di Eropa sana, banyak. Kenapa? Karena aslinya kezaliman berjalan di sana. Mereka tidak peduli mana yang boleh dan tidak boleh. Gitu. Sedangkan Allah sudah memberikan rambu-rambu. Jangan makan harta orang lain. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Selain melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Berdasarkan ayat ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan selama di sana ada unsur saling ridha, baik transaksi sepihak. Ada transaksi itu dari satu arah. Contohnya seperti apa? Yang disebut tabarru'at, seperti sedekah, hibah, infak, dan seterusnya. Orang memberikan sedekah, gak ada syaratnya apa? Pihak kedua ridho. Saya mau sedekah pak 100 ribu. Wah saya gak mau kalau cuma 100 ribu. 1 juta ya. Mau sedekah kalau abah pakai transaksi. Gak ada ceritanya. Mau ngasih hadiah. Masya Allah, bawakan sesuatu gitu ya. Ini saya kasih hadiah. Apa, nasi pecel? Wah saya gak suka kalau nasi pecel. Boleh gak kalau ditukar nasi ayam? Kalau yang dibawa hanya nasi pecel, kemudian yang kedua gak mau, gimana? Sah gak hadiahnya? Ya tetap sah. Karena tidak butuh apa? Keridhaan dari pihak yang kedua. Ini namanya satu arah. Atau transaksi dua pihak, dua arah. Ini yang disebut mu'awadhat. Ada pertukaran. Seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan seterusnya. Disinilah kita bisa memahami hukum asal dalam muamalah adalah mubah, selama tidak ada larangan atau sebab yang membuatnya menjadi terlarang. Jadi silakan buat transaksi apa saja, asalkan itu tidak terlarang. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana? Nah, terus mana yang terlarang? Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Loh susah, Nusret? Tidak susah. Kenapa? Berikutnya. Yang haram itu sedikit dan terbatas. Ini yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Sindiran orang kepada orang yang mengatakan apa? Wah, Islam itu susah. Orang yang kalau biasa ngaji apa berat, kenapa? Dia takut. Orang itu banyak yang takut ngaji. Kenapa komentarnya? Nanti sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit gak boleh. Jawaban paling mudah apa? Ya memang yang haram itu sedikit, yang gak boleh itu memang sedikit. Karena kebanyakan itu boleh. Coba renungkan. Minuman yang terlarang dengan yang boleh, banyak mana? Banyak yang boleh. Mau minum air bening, air putih gitu ya, susu. Mau minum sirup, mau minum air degan, air apa lagi, silahkan minum. Asalkan tidak memabukkan. Aneh. Makanan antara yang halal dengan yang haram banyak mana? Banyak yang halal. Maka yang haram itu sedikit, yang terlarang itu sedikit. Sehingga ini prinsip dalam kita belajar. Pelajarilah yang sedikit. Kalau paham benar-benar yang sedikit ini, berarti yang lainnya apa? Boleh. Itu gampang berarti belajar muamalah itu. Beliau mengatakan yang haram itu sedikit dan terbatas. Di samping syariat memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan batasan beberapa bentuk transaksi yang dilarang, sekalipun dilakukan saling ridho. Dan ini diingat dari awal sekarang. Transaksi itu kalau terlarang, meskipun saling ridho, transaksinya tetap batal. Contoh yang paling gamblang apa? Transaksi riba. Di antara syubhat orang yang masih melakukan riba apa? Loh kan sama-sama ridho. Ridho itu tidak mengubah hukum. Ridho itu salah satu syarat dalam transaksi. Bukan kemudian ridho itu menjadikan yang haram menjadi halal, tidak. Yang terlarang menjadi boleh, tidak. Karena keterbatasan logika manusia dan sifat tamak terhadap harta, sehingga terkadang mereka tidak tahu bagian mana yang haram dan bagian mana yang mengandung unsur kezaliman yang ada dalam transaksi. Nah, orang kalau sudah terbutakan hatinya dengan sifat tamak rakus terhadap harta, dia tidak lagi bisa membedakan mana yang halal dan haram. Bahkan jangankan dalam transaksi, gitu ya, dalam pembagian waris, ketika apa, rakus, sifat rakus tadi terhadap harta sudah menjangkiti seseorang, orang lainlah berbaku hantam, bermusuhan, bahkan membunuh saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Apalagi dalam hal apa? Transaksi seperti ini. Maka kita harus ingat, meskipun dalam kebebasan tadi, itu bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang masih dalam koridor syariat. Sebagai contoh, dalam transaksi riba, bagi sebagian masyarakat, riba bukan termasuk kezaliman selama dilakukan saling ridho. Tadi ini syubhat yang kita sebutkan tadi. Anggapan ini berasal dari keterbatasan mereka dalam memahami kezaliman yang sebenarnya. Mereka menganggap riba gak masalah, kan saling ridho. Mereka tidak paham bahwa bahaya riba ini tidak hanya menjangkiti apa? Orang yang sedang bertransaksi. Dr. Irwandi pernah menerangkan bahwa di antara apa, dahsyatnya bahaya riba itu, orang tidur pun kena efeknya riba. Apa sih di antara efek riba? Terjadinya inflasi ini gara-gara apa? Riba. Setiap orang yang punya uang, baik dia apa, melakukan transaksi riba maupun tidak, kena efeknya riba. Lihat 98, 2008 gitu ya, resesi-resesi itu gara-gara apa ya? Ekonomi ribawi ini. Contoh lain yang nyata bisa kita rasakan, antrian apa? Haji. Kapan mulai muncul antrian haji itu? Ketika dimunculkannya dana talangan haji. Dan gak ada orang nalangi, ngasih duit, nerima balik apa, utuh, enggak, pengennya lebih. Karena bisnis paling apa, tidak berisiko, paling mudah adalah apa, menternak uang. Baik dalam skala kecil, gitu ya, bank kecil sampai bank besar. Kemudian juga yang kita rasakan, apa itu jalanan yang semakin penuh. Gara-gara apa? Kemudahan, cukup bawa KTP, bawa pulang motor, cukup DP sekian, bawa pulang mobil. Ini semua efek tidak langsung dari apa? Riba. Selain dosa, selain ancaman. Maka orang tidak sadar, seakan dia ngomong, ya kalau saya rugi, kalau saya harus mengembalikan lebih, itu kan hanya antara saya dengan si bank. Tidak tahu efek yang dia timbulkan begitu luasnya. Padahal jika transaksi riba ini dibiarkan, akan timbul kerusakan sangat besar di tengah masyarakat. Dan itu yang sudah kita rasakan. Demikian pula gharar. Di zaman sekarang sangat dilestarikannya dengan adanya asuransi. Ini salah satu bentuk transaksi gharar. Itu pada apa? Transaksi judi bahkan. Hampir semua properti di sekitar kita dijadikan objek asuransi. Sampai kaki seorang pemain bola pun diasuransikan. Dan menurut mereka itu sah-sah saja dilakukan. Kenapa? Kalau saling ridho. Padahal hakikat asuransi adalah judi yang sangat syarat dengan ketidakpastian dan untung-untungan. Dan baru kemarin gitu ya, saya baca di salah satu grup di Facebook, itu menanyakan tentang asuransi yang sedang bermasalah sekarang. Ternyata di komentarnya, nasibnya podo lur. Subhanallah. Lebih banyak yang dirugikan daripada yang diuntungkan. Allah menurunkan bimbingan untuk kegiatan semacam ini dengan menjelaskan bagian mana yang harus dihindari berikut batasan masing-masing. Namun pada asalnya transaksi yang haram dalam Islam itu sedikit, karena hukum asal muamalah apa tadi? Mubah. Sementara adanya yang haram itu pengecualian. Dan seperti yang kita pahami, sesuatu yang dikecualikan umumnya lebih sedikit. Gak mungkin yang dikecualikan lebih banyak. Hari ini anak-anak semua masuk kecuali apa? Misalnya dalam satu kelas ada 30 siswa. Gurunya kemudian melaporkan kepada kepala sekolah. Alhamdulillah kelas saya hari ini semua masuk. Kecuali 25 anak. Mungkin gak mengatakan? Gak mungkin. Kalau mengatakan semua masuk kecuali 5 anak, ya baru benar. Maka pengecualian dalam hukum yang asalnya mubah menjadi haram, itu berarti apa? Sedikit. Di samping itu, syariat juga menetapkan bahwa bagian yang haram umumnya digantikan dengan yang halal. Dan ini yang prinsip juga yang harus kita fahami. Tidak ada sesuatu pun yang diharamkan dalam Islam kecuali ada gantinya sesuatu yang halal. Sebagai contoh, Allah melarang riba. Sebagai gantinya Allah membolehkan transaksi jual beli. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga ini pun kadang menjadi syubhat bagi sebagian orang. Ketika mereka membandingkan antara akad di bank konvensional, pinjam bunganya sekian persen. Kemudian ketika dia melakukan kerjasama dengan bank syariah, yang akadnya adalah bagi hasil. Dengan keterbatasannya dia kemudian membandingkannya seakan apple to apple. sesuatu yang sebanding. Lo ternyata kalau di bank syariat malah bunganya lebih besar. Kalau bisa bunganya lebih besar, itu akad bagi hasil. Dan tidak masalah ketika transaksi ini apa, hasilnya lebih besar bagi orang yang berinvestasi dibandingkan kalau dia investasikan dengan mengambil apa, bunganya. Tapi yang kedua ini hasilnya meskipun lebih besar apa, halal, karena akadnya halal. Dan akad yang pertama riba itu meskipun lebih kecil haram, meskipun lebih kecil. Ini yang sering menjadi syubhat, dan ini yang membuat apa, bank-bank syariah tidak berkembang. Selain apa, juga transaksi yang perlu apa, diperbaiki. Riba mendapat keuntungan, jual beli juga mendapatkan keuntungan, namun hukumnya berbeda karena cara yang dilakukan berbeda. Demikian pula judi, syariat melarangnya dan menggantikannya dengan sesuatu yang halal namun mirip. Apa itu? Investasi permodalan. Judi kan untung-untungan ya, bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Itu haram. Gantinya apa? Kita boleh berinvestasi. Investasi kita bisa untung, bisa jadi rugi. Begitu kan? Dan itu investasi yang benar. Jadi kalau Anda ditawari investasi, wah ini pasti untung, gak bakal rugi, pastikan dari sekarang apa, itu investasi bodong. Kalau ada tawaran investasi apa, pasti untung, itu haram. Rasulullah mengatakan al-haraj bidhaman. Orang yang inginkan apa, keuntungan itu harus punya jaminan, harus siap menerima risiko rugi. Dan itu yang nanti akan kita bahas. Dan sering salah paham sebagian kita kalau investasi apa, tak modali. Berapa? 100 juta, 1 miliar. Bagi hasil ya, bagi hasil. Tapi nganu loh, yang rugi pokoknya modalku balik utuh. Ya ini bukan investasi namanya. Ini riba. Itu ya. Ini namanya ngutangi kemudian apa, narik keuntungan. Wong dia pengen modalnya utuh. Anda berinvestasi siap pula untuk rugi. Jadi banyak yang kemudian juga sudah mencoba hal-hal yang dibolehkan tapi tidak tahu detailnya, tidak tahu aturannya. Bentuknya sama-sama menyerahkan uang untuk dikelola dan masing-masing ada resiko. Namun yang satu keuntungannya halal, yang satu keuntungannya dilarang. Nah kemudian di pembahasan berikutnya disebutkan bahwa Nabi SAW tidak menciptakan akad transaksi. Nah insya Allah ini akan kita gabung dengan nanti pembahasan tentang mengenal akad. Wallahu alam, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.